Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala sayyidil awwalin wal akhirin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min yaumina hadha ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, sudah lama kita tidak mendengar keterangan-keterangan hadis yang bersumber dari kitab Al-Jami' As-Saghir, dan sudah lama pula hadis-hadis ini tidak lagi difotokopi. Kenapa? Karena kesibukan daripada Mr. Ustadz Yasir ya. Dan mudah-mudahan walaupun enggak di copy, tapi antum selalu mencatat sehingga tidak luput penjelasan demi penjelasan yang terkandung daripada hadis-hadis yang bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dibaca lagi karena waktu, insyaallah sebentar lagi selesai majelis kita akan hadir maulid ke majelis Sirrul Mustofa pimpinan Al Habib Muhammad bin Abdurrahman Al Habsyi di daerah Cidodol. Yang mau makan kebuli silakan bareng ikut saya nanti kalau dapat ya. Kalau enggak kehabisan ya, mudah-mudahan enggak habis. Insyaallah yang ikut aneh enggak habis ya. Gampang kalau adik, kalau habis gampang ya. Banyak restoran Arab ya. Betul kan, banyak kan masih buka sampai 24 jam. Iya. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gaddimu Quraisyan. Gaddimu Quraisyan wa la taqaddamuha wa ta'allamu minha wa la tu'alimuha. Hadis ini pendek. Hadis ini akhir sanadnya dari sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah. Jadi biar kita ingat, Abu Hurairah ini paling dibenci sama kelompok Syiah. Paling dibenci. Kenapa? Karena Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis. Coba dia lihat Sahih Bukhari, Sahih Muslim. An Abi Hurairata, An Abi Hurairata, An Abi Hurairata. Begitu mulu. Dan hadisnya banyak yang sahih ya. Dan hadis ini kedudukannya sahih. Gaddimu Quraisyan. Nabi katakan kepada sahabat-sahabat dalam hadis ini, dan ini hadis menjadi hujjah, menjadi dalil yang bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, gaddimu Quraisyan, dahulukan bangsa Quraisy, bangsa Quraisy atau suku Quraisy. Di dalam riwayat lain Rasulullah pernah mengatakan, innallaha astafa Kinanata min bani Ismail wastafa Kinanata min Quraisy wastafa Quraisy min Kinana wastafa Quraisy min bani Hasim min bani Hashim wastafani min bani Hashim atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah istofa memilih suku Kinanah. Allah memilih suku Kinanah min bani Ismail dari keturunannya Nabi Ismail. Jadi itu bani Kinanah kan Nabi kan dari Kinanah. Nabi itu asal usulnya min bani Kinanah dari keturunannya Nabi Ismail. Allah tegasin, sungguh Allah kata Nabi memilih suku Kinanah. Jadi difilter, ya. Bani Ismail difilter, keluar Kinanah. Keluar Kinanah. Kinanah difilter lagi, keluar Quraisy. Keluarku Quraisy, ya. Quraisy difilter lagi, dipilih lagi, disaring lagi. Keluar siapa? Bani Hashim. Bani Hashim. Kenapa disebut Bani Hashim? Karena kakeknya Nabi itu ada yang namanya Hashim. Jadi kalau ada Habib namanya Hashim, itu ngambil keberkahan dari kakeknya Nabi yang namanya Hashim. Ana Hashimi. Gitu. Lalu wastafani min Bani Hashim. Dan Allah filter lagi. Allah pilih aku, kata Nabi, kata Nabi, Allah pilih aku dari seluruh ya orang-orang atau suku Bani Hashim. Jadi ini asal usul keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi asal usulnya dari atas, dari Nabi sampai ke atas kepongkolnya itu orang-orang mahal, orang-orang mahal, orang-orang mulia. Jadi kalau ada orang Islam ngaku Islam ngatain Nabi atau orang tua Nabi itu kafir, itu keterlaluan, keterlaluan. Akal aja nggak bisa terima, akal nggak bisa terima. Mana mungkin Nabi dilahirkan dari rahim seorang kafiroh? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Ya, supaya nggak keluar kita dari pembahasan gadimu Quraisyan. Di sini Nabi rinciin, jangan kita. Dan di sini sekaligus menunjukkan bahwasannya bangsa Quraisy ini adalah bangsa yang mulia di antara bangsa-bangsa Arab lainnya, di antara bangsa-bangsa Arab lainnya. Kenapa? Emang udah dari dulunya begitu. Orang Quraisy itu mereka terkenal dari sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Suku Quraisy itu terkenal fasohahnya, fasih lidahnya, fasih. Jadi kalau ada kita lihat para sayyid, para habaib, lidahnya itu fasih-fasih, enggak usah heran. Enggak usah heran. Karena ada orang difase-fasehin tetap aja. ya. Lidah udah gede mau dipaseh-pasehin, betul enggak? Iya. Bisa. Karena apa? Karena mereka itu keturunan dari bangsa Quraisy. Sebelum Nabi dibangkitkan itu terkenal suku Quraisy itu ahli balaghah, ahli kesusastraan. Sastra apa susastra? Hah? Ah, ente enggak sekolah. Ahli dalam bidang sastra, syair. Anak-anak mereka itu jago-jago. Aib buat orang sana itu, orang Quraisy, kalau punya anak enggak bisa bersair, enggak bisa bersair. Begitu. Jadi Nabi kasih tahu, wala tagaddamu. Gaddimu Quraisyan. Wala tagaddamu. Dahulukanlah bangsa Quraisy. Ada enggak sekarang bangsa Quraisy? Ini para habaib keturunan Quraisy. Para sayyid keturunan Quraisy. Karena itu apa? Wala tagaddamu. Jangan kalian itu ngeduluin. Dalam soal apa? Enggak boleh ngeduluin. Jadi kita enggak usah bingung kalau di mana ada habib di situ. Lalu katakanlah di masjid ini ada habib datang waktu apa? Sholat Jumat. Enggak ada habib-habib lain, enggak ada. Lalu habib itu apa? Disodorin untuk jadi imam, untuk jadi imam. Memang begitu seharusnya. Memang begitu seharusnya. Orang-orang yang mempersilahkan Quraisy ya, orang-orang Quraisy untuk, atau sekarang ya, yang di apa namanya, yang dinisbahkan ya suku Quraisy itu kepada para golongan habaib itu mengamalkan hadis ini. Jadi dalam soal imamah, dalam soal agama ya, cuman karena memang apa, karena kebanyakan habib-habib kan habaib itu pintar-pintar. Nah kalau memang udah ketahuan jadi imam, apa namanya, bacaan yang gak bener, ya jangan, ya jangan. Tapi kadang-kadang orang-orang yang cinta kepada para dzuriyah Nabi, mereka tuh gak perlu, gak mikirin itu. Mereka tetap dorong itu habib supaya jadi imam, supaya jadi imam. Kenapa? Mereka ngamalin ini hadis. Gaddimu Quraisyan. Seperti juga salah seorang imam madhab yang bernama Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal satu waktu mau keluar masjid, udah di pintu nih bersama dengan murid-muridnya, pengikutnya yang begitu banyak, tiba-tiba ada anak kecil di depan pintu masjid ngalingin jalannya. Lalu Imam Ahmad berhenti. Imam Ahmad berhenti, otomatis semua murid-muridnya berhenti di belakang. Lalu ditanya sama rombongannya, kenapa Tuan Guru berhenti? Ini anak kecil, hadal walad sayyid. Ini anak kecil, bocah kecil adalah seorang sayyid, seorang habib. Dia katakan, aku enggak mau, ma'atagaddam. Aku enggak mau ngeduluin. Ini habib yang kecil, habib kecil, habib kecil, habib masih kecil. sangat dihormatin sama Imam Ahmad bin Hanbal. Enggak mau. Imam Ahmad suruh ini Habib yang kecil apa? Tagaddam ya Sayyid. Jalanlah duluan, hai Sayyid. Hai Habib, Habib kecil. Coba kita lihat bagaimana adabnya itu seorang imam. Sebetulnya kuncinya gampang. Kalau kita-kita semua ngamalin mencintai Rasulullah, otomatis kita lihat imam-imam tuh seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Oh, Allah Ta'ala angkat derajatnya. Kenapa? Benar-benar mencintai durriyah Rasulullah. Sampai yang kecil aja gak dibedain. Bayangkan ngamalin itu gedimu Quraisyan, ngelangkah aja gak berani. Belakangin itu bocah kecil si Habib. Bagaimana itu Habib ulama? Itu Habib yang masih kecil aja sampai dihormatin begitu luar biasa. Sekarang ada orang berfatwa bahkan menganjurkan, menanamkan di dalam ceramahnya kebencian kepada ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi, bahkan enggak segen-segen mereka itu menafikan, mentiadakan anak keturunan Rasulullah. Dia bilang enggak ada itu keturunan Nabi. Keturunan Nabi Muhammad enggak ada. Keturunan Nabi Muhammad itu sampai siapa? Sayyidina Husain. Sayyidina? Aduh. Luar biasa. Ulama sedunia mengakui keberadaan mereka. Cuman dia doang. Ada lagi yang mengatakan keturunan itu kan dari pihak bapak, dari pihak Nabi kan enggak punya anak laki-laki. Nabi enggak punya anak laki-laki. Jawab jangan. Benar apa begitu? Benar Nabi enggak punya anak laki? Betul. Tapi keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari putra dan putrinya atau putra-putra Sayyidatuna Fatimah atau Zahra. Lihat orang kalau udah benci. Kenapa sampai begitu? Padahal kita tahu Islam di Indonesia ini berasal dari jasanya para wali songo, betul. Dan 8 di antara wali songo itu adalah anak cucunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengislamkan orang sekota Gresik? Yang mengislamkan orang sekota Gresik adalah Habib Alwi Muhammad bin Muhammad Hashim As-Saggaf, yang makomnya sebelah daripada bersebelahan dengan Al-Imamul Qutb Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Beliau yang mengislamkan orang sekota Gresik. Sekarang gara-gara enggak demen sama satu Habib, semua Habib dia bilang Habib palsu. Habib palsu, duit palsu kali. Coba kalau mereka-mereka yang berhujjah, yang berdalil bahwasannya Nabi itu tidak punya anak keturunan laki-laki, kemudian tidak sah. Mereka beralasan kan keturunan itu harus dari pihak bapak, harus dari pihak bapak. Jadi yang ada sekarang di dunia ini itu bukan cucu Rasulullah. Menurut mereka nih yang benci, Kenapa? Karena dalil mereka itu enggak bisa. Karena keturunan itu, berlaku keturunan itu harus dari anak laki-laki. Sementara Rasulullah tidak memiliki anak laki-laki, meninggal masih kecil semua. Wasaba'atun auladuhu faminhumu thalathatun minadzukuri tufhamu Qasim wa Abdullahi wa huwa thayyibu wa tahirun bidaini dayulakobu. Terus atahu Ibrahimu min sirriyah wa ummuhu Maryatul wa ghairu Ibrahimu min Khadijah fahum hum sittatun fakhud bihim walijah fa. Terus wa arba'un minal inathi tudhkaru. Ini pada apal kayaknya nih. Dibaca sih setiap minggu, cuman giliran dites meong. Jadi baik ya, walaupun agak lama, tapi kita benar-benar tahu. Wasaba'atun, kita tahu nadhamnya itu al-aqidatul awam, aqidatul wasaba'atun auladuhu faminhumu, ada tujuh anak Rasulullah. Terus salasatun minadzukuri tufhamu, tiga yang laki-laki mereka udah masyhur ya, udah dikenal. Siapa itu? Qasim wa Abdullahi wa huwa thayyibu. Yang pertama siapa? Sayyidina Qasim meninggal di umur 2 tahun dan jenazah pertama dari keluarga Rasulullah Sayyidina Qasim. Qasim setelah itu Abdullah wa huwa thayyibu. Yang kedua anak Nabi siapa yang laki? Abdullah meninggal juga nyusul Qasim. Nah di situ ada mulut usil yang ngatain Nabi Muhammad namanya Al-As bin Wa'il. Dia katain Rasulullah itu abtar. Turun itu ayat itu surat inna atainakal fasalli li rabbika wan inna syaniaka huwal abtar. Mereka yang ngatain engkau hai Muhammad, sesungguhnya merekalah yang abtar, dialah yang abtar. Apa itu abtar? In qata'an nasal, terputus keturunannya. Ada juga ulama menafsirkan itu abtar itu terputus daripada kebaikan, terputus dari kebaikan. Orang ceritain itu si apa namanya Al-As bin Wa'il enggak punya keturunan. Saudara, ya, kemudian siapa lagi? Qasim Abdullah wa huwa thayyibu wa tahirun. Itu julukannya Abdullah juga ya, tahir dan juga thayyib. Thayyib wa ghaira apa atahu Ibrahim min sirriyah. Kemudian anak ketiga laki-laki Sayyidina Ibrahim bukan dari Siti Khadijah. Kalau Abdullah, Qasim ya, dan yang lainnya wa ghaira Ibrahim min Khadijah. Selain daripada Ibrahim itu semua dari Siti Khadijah. Anak Siti Khadijah, tapi Ibrahim anak dari istri Rasulullah yang bernama Maryatul Qibtiyah dari Mesir, dari Mesir. Yang pertama apa? Fazainabun wa ba'luha Ali. Fatimatun. Ente kok enggak nyalain aneh? Ini sama-sama lupa ya. Sama-sama lupa ya. Fatimatun wa ba'luha gimana? Hah? Wa Fatimatun Iya betul. Iya wabaluha. Iya. Tahu. Tadi Khadijah bilang Fatimah, Fatimah wabaluha Ali. Siti Fatimah itu ya suaminya Sayyidina Ali karramallahu wajah. Cuman kalau menurut urutan yang pertama adalah Zainab. Fa Zainabun wa ba'daha Rugayyah. Ada enggak apa? Fa Zainabun wa ba'daha Rugayyah. Zainab setelah itu Rugayyah tuh urutannya tuh yang perempuan. Ya, Rugayyah pakai dhammah bukan Rogayyah. Bukan Rogai, ini orang Betawi lagi udah cakep-cakep namanya Rugayyah. Ya, Rugayyah dipanggil Pok Gaye. Ya, hancur deh. Pok Gaye. Itu Fa Zainabun wa ba'daha Rugayyah. Kalau orang Hadramut bilang Rugayyah ya. Ya, pakai tasdid ya-nya. Ya, Rugayyah. Rugayyah ya bukan Pok Gaye ya. Ini jarang orang tua sekarang namain anaknya Rugayyah, betul enggak? Wah, namanya Mary ya. Santi, Sontoloyo. Masyaallah. Ya. Ini rupanya nih hadis enggak kelar nih. Ya. Udah jam 23:30. Ya insyaallah besok kita akan terusin lagi, kita akan bahas karena pentingnya kita mengingat dan mengetahui asal usul keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita ngaku cinta sama Rasulullah, ada orang cinta sama Rasulullah, ada orang cinta, umpamanya nih ente cinta nih, ente cinta sama pacar ente, cinta berat. Ente mau nikahin, siap. Yang laki-laki siap nikahin yang perempuannya, ya. Yang perempuannya juga siap ya menikah kepada ya cowoknya. Tapi apa? Si perempuan ini ngomong begini, bang, gua sih cinta mati bang, melo bang. Tapi bang sumpah mati juga bang, gua gedek sama bapak ibu lo bang, gua gedek sama adik-adik lo bang. Kira-kira mau nggak kita nikahin tuh perempuan? Weh jawab. Kira-kira mau gak kita nikahin? Gua sumpah mati bang, gua benci banget sama adek lo bang. Nek. Nah kira-kira orang yang benci sama keturunan Nabi kita Muhammad kayak begitu tuh. Cinta sama Rasulullah tapi benci setengah mati sama keturunan Rasulullah. Mudah-mudahan ya kita diselamatkan daripada kebencian-kebencian yang menimbulkan kebencian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ya, kita baca tawassul walid. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لا نبي لجمتي إلهي تواصلنا بقرآنك الكريم تنوّر بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علما يقيني توافقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجد بتوبتي نصوحي تغفر لي ذنوبي وزلتي تزورني في كل حال ولمحة تنجي بها من هاني يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بي تقوى وإدراك غيبي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذرياتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحكيم وشر لذي شر بإنس وجنتي بفضلك بشرني بحسن الخواتيم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان سجين إلهي مناجاتي إلهي بجاه الآن بي والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابتي إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركة الله، الحمد لله عمنا يوافي نعمه ويقابي مزيدا، والحمد لله رب العالمين. جدول مجلس أنور كشف besok malam berada di Masjid Jami An-Nur